بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma shahida 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abu Sa'id Al-Khudri juga Abu Hurairah, keduanya bersaksi bahwa Rasulullah SAW berkata, man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuh, faqala la ilaha illa ana wa ana akbar. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah Rabbnya membenarkannya. Di mana Allah katakan, aku adalah tiada sesembahan yang hak melainkan diriku, dan aku adalah yang terbesar, maha besar, akbar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kalau dia katakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qala yaqulu, Allah Rabbnya berkata, la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Benar, tiada sesembahan yang hak melainkan aku, satu-satunya, esa, dan tiada sekutu bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah lahul mulk, baginya kekuasaan, wa lahul hamd, baginya pujian. Qala, Allah Rabbnya berkata, la ilaha illa ana, yang benar tiada sesembahan yang disembah dengan hak kecuali aku. Liyal mulku wa liyal hamdu, bagiku kekuasaan, bagiku pujian. Wa idza qala la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah, qala la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi. Allah Rabbnya katakan, benar, tiada sesembahan yang hak kecuali aku, dan tiada kekuatan, tiada usaha kecuali denganku, dariku. Wa kana yaqul, dan keduanya Abu Sa'id dan Abu Hurairah juga bersaksi bahwa Rasulullah juga katakan, man qalaha fi maradihi thumma mata lam tat'amhun nar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kalau itu dia ucapkan saat dia sakit, yang kemudian dia mati karenanya, karena sakit itu, yang dia baca doa ini tadi, la ilaha illallah wa la syarika lah, maka di akhirat dia tidak akan disentuh api neraka. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan beliau katakan hadis hasan. Artinya hadis ini salah satu sebab, minal asbab, untuk seorang hamba itu terharamkan dari api neraka, yang ini gak akan tersentuh oleh neraka, diharamkan atas neraka. Berarti patut kiranya seorang hamba sering membaca, mengulang-ulang doa ini. Terutama saat dia sakit, karena keutamaan lebih khusus. Rasul katakan saat dia sakit sampai dia mati karenanya. Ya, ini yang dia rasa, itu sakit parah yang biasanya orang mau meninggal pun merasa dirinya sudah gak ada umur. Ala kulli hal, untuk kemudian dia perbanyak doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Sehingga dengan itu diharapkan dia mendapat husnul khatimah, insyaallah ta'ala. Fadilah besar yang Rasul sebutkan, kalau orang membiasakan diri memperbanyak doa ini. Qala rahimahullah, kemudian atau sebelum itu, di depan Abu Sa'id dan Abu Hurairah, keduanya memulai hadis dengan bersaksi. Aku bersaksi bahwa Rasulullah pernah bersabda begini. Aku bersaksi, aku mendengar Rasulullah katakan ini, Rasulullah lakukan itu. Ini salah satu cara atau yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam menjaga sunnah Rasulnya, agar tidak sembarangan disampaikan ke umat, ke orang. Dikuatkan bahwa benar-benar ini sabda Rasul dengan persaksian mereka. Aku bersaksi. Layaknya persaksian, misalnya, betul kamu tahu pelakunya fulan, dia yang nyuri misalnya, dia melakukan, saya bersaksi sejujur-jujurnya bahwa betul saya tahu yang melakukan fulan. Persaksian ini kuat, penting di depan untuk menegaskan kebenaran apa yang dia sampaikan. Ini salah satu cara mereka. Sebagian mereka, sahabat yang lain, dengan cara istihlaf, minta sumpah. Ini orang yang menyampaikan hadis Rasulullah berkata begini, dimintai sumpahnya, bersumpah kamu dengan nama Allah. Dan orang gak akan berani sumpah kecuali yang benar-benar dia pastikan. Yang yakin ya akan bersumpah. Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku mendengar Rasulullah katakan ini. Dan ini terkadang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, minta sumpah. Sebagian yang lain seperti dilakukan Umar, minta saksi, saksi tambahan. Seperti kisah Umar dengan Abu Musa al-Ash'ari. Ini Abu Musa membawakan hadis tentang izin itu 3 kali, kalau enggak boleh sudah pulang. Kata Umar, dari mana kamu tahu? Rasulullah yang berkata. Kata Umar, kamu bawa 1 saksi. Kalau enggak aku hukum. 1 saksi yang menguatkanmu bahwa bukan hanya kamu yang mendengar dari Rasulullah itu yang dimaukan. Sampai kemudian Abu Musa mendapati sahabat lain juga yang ikut mendengar hadis itu dari Rasulullah. Umar bukan gak percaya kepada Abu Musa, dan itu ma'ruf, Bukan pula tidak menerima riwayat ahad yang dibawa oleh satu orang, namun kehati-hatian mereka dan mendidik agar hadis Rasul itu berat, agar tidak disampaikan kecuali yang pasti-pasti. Dan semuanya akan membuat orang hanya pasti yang dia sampaikan, karena dia gak sendiri, tapi ada yang lain juga ikut mendengar. Begitu pula yang tadi sumpah, begitu pula yang tadi bersaksi. Mungkin itu semuanya metode berbeda-beda dari para sahabat. Intinya kehati-hatian mereka, penjagaan mereka terhadap hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak tersampaikan sembrono, orang agar tidak gegabah, enak saja. Rasulullah berkata begini, Rasulullah melakukan ini, Rasulullah katakan ini. Jaga kehati-hatian agar hanya yang benar, yang pasti yang disampaikan. Talab bab berikutnya kata Nawawi, istihbab su'al ahlil marid an halih. Sunnahnya tanya kepada keluarga yang sakit tentang kondisi yang sedang sakit. Keluarganya ditanya. Ya ini siapa saja keluarganya yang bisa dihubungi. Kamu tahu misalnya temanmu fulan sedang sakit, karena kamu gak bisa langsung ketemu atau memang sulit, ala kulihal kamu bisa tanya anaknya misalnya, bagaimana bapakmu, bapaknya apa kondisinya, membaik insya Allah. Atau anak dari teman kamu sakit, kamu tanya, kif anakmu, bagaimana perkembangannya di rumah sakit, bagaimana sakitnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Karena hal itu menunjukkan kepedulian dan perhatian dirimu kepada saudaramu. Dan perhatian itu tidak putus, tidak berhenti, hanya karena alasan tidak bisa ketemu, atau gak boleh masuk, atau alasan-alasan yang lain. Bukan udzur. Kalaupun gak bisa langsung ketemu atau gak boleh masuk, misalnya itu ruang apa ICU atau apa, gak boleh orang masuk kecuali keluarga dekatnya, anaknya atau apa. Kalau kamu bisa tanya tadi kepada keluarganya. Makanya bab ini dibawakan oleh Nawawi. Qala an Ibni Abbas anna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an kharaja min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waj'ihi alladhi tuwfiya fi. Faqala an-nas ya Abul Hasan, kif asbaha Rasulullah? Qala asbaha bihamdillah bari'an. Rawahul Bukhari. Dari Ibn Abbas wa Ali bin Abi Talib, dijumpai sahabat keluar dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah sakit, yang juga karenanya Rasulullah wafat. Namun ketika Ali keluar, ditanya oleh mereka, wahai Abul Hasan kunya Ali, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana kondisinya, kif perkembangannya. Dan itu yang dimaukan oleh Nawawi, pendalilannya di sini. Para sahabat tanya kepada Ali, dan Ali menantu Rasul SAW, sehingga lebih bebas untuk keluar masuk menemui Rasulullah SAW. Qala, jawab Ali, alhamdulillah beliau sembuh atau sehat. Artinya termasuk hadis di Bukhari. Perkara yang ada di dalam sunnah tanya kepada keluarga yang sakit. Ali tentunya menantu sekaligus sepupu Rasul SAW dan termasuk afdal Ahlul Bait khalifah yang keempat umat ini. Kedudukan beliau sangat tinggi di sisi Rasulullah, sampai-sampai ketika Ali ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjaga keluarga beliau saat beliau berangkat ke perang Tabuk. Ali ditunjuk tahu tetap di Madinah jaga keluarga. Nah, ini penjagaan termasuk nafkah pembelanjaannya ini ya, dicukupi. Maka Ali merasa bagaimana enggak diajak perang, itu sedih Ali. Enggak seperti sahabat yang lain bisa ikut jihad bersama Rasulullah. Kok aku disuruh tinggal Madinah? Melihat itu, Rasulullah katakan kepada Ali, "Ama tardha an takuna minni bi manzilati Harun min Musa?" Tidakkah kamu ridho wahai Ali, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa? Tentunya walaupun tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah, tapi menunjukkan sangat dekatnya orang kepercayaannya sebagaimana Harun alaihissalam dengan Musa, seperti itu pula Ali kepada Rasulullah SAW. Al-Muhim, kisahnya Ali keluar melihat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah saat beliau sakit, beliau tetap membagi harinya qismah kepada 9 istri-istri beliau kecuali Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, karena giliran beliau diberikan kepada Aisyah. Begitu saat beliau awal-awal sakit, sampai saat beliau parah sakitnya semakin kronis berat, Rasulullah SAW katakan, "Aina ana ghadan, aina ana ghadan, di mana aku esok, besok di mana aku, besok di mana?" Dan itu difahami oleh istri-istri beliau. Biasanya dan ma'ruf, Rasulullah seri-seri, senang kalau sudah besok itu gilirannya Aisyah yang ditunggu-tunggu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka paham Rasulullah menginginkan Aisyah. Artinya rumah Aisyah, maka diizinkan dan diridhai oleh mereka semua radhiyallahu anhunna untuk beliau tinggal di rumah Aisyah. Maka tinggal di rumah Aisyah. Dan sampai wafatnya pun, wafat di pelukan Aisyah di antara bahu dan dagu Aisyah. Ini Rasulullah bersandar di sini Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, di situ kemudian Ali sebelum wafatnya tentunya menjenguk. Begitu keluar para sahabat menunggu-nunggu tentunya, ingin tahu kif kondisi Rasul, bagaimana perkembangannya. Maka Ali yang mereka tanya, bagaimana Rasulullah? Karena orang ini baru keluar dari Rasulullah. Asbaha bihamdillah bari'an. Yani afiyah. Orang kalau sehat atau sembuh disebut bari', dari buruk, lepas. Ini penyakitnya lepas, artinya sehat. Syahid, ini dalil menunjukkan jika memang kita enggak bisa langsung menemui yang sakit, tanya kepada keluarganya, atau yang berjumpa dengannya. Kita tahu fulan baru dari sana, misalnya rumah sakit kalau sekarang, atau ke rumahnya, ya tanya, antum dari sana rumahnya fulan? Iya. Ya tanya, kif, bagaimana kondisinya sekarang, bagaimana perkembangan dia. Nah. Bahkan dengan teknologi sekarang lebih mudah, ada handphone, ada telepon, orang bisa langsung tanya, bahkan kalaupun dia di luar negeri sana, bisa dia ikuti perkembangannya, bisa dia tanya seperti apa kondisinya. Al-muhim, subulul khair wasi'ah, pintu kebaikan itu luas dan banyak. Qala rahimahullah bab ma yaquluhu man aisa min hayatih. Apa yang harus diucapkan orang saat dia sudah putus asa dari hidupnya? An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, qalat, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanid ilayya. Aku mendengar, kata Aisyah, mendengar Rasulullah mengucapkan sembari dalam keadaan beliau bersandar, ini bersandar padaku, kepala Rasul di sininya Aisyah, yang beliau ucapkan, Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Tafakun alaih. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, dan sertakan aku, ikutkan birrafiqil a'la, tasana artinya wafat. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Bab tentang putus asa dari kehidupannya. Keputusasaan dari hidup ini tidak tergambarkan bagi seorang mukmin kecuali ketika kematian sudah di hadapan dia. Putus asa bukan berarti putus asa yang termasuk dosa besar, bukan. Ya'as di sini sudah enggak berharap hidup, sudah kematian di depan dia. Dan ma'ruf orang ketika mati tahu itu, dan mungkin yang pernah mendampingi keluarganya yang wafat terkadang tahu hal-hal yang semacam itu. Sekian hari sakit parah, ya terkapar, mungkin kondisinya pun ini namanya orang sakit, pucat, loyo. Tapi di hari yang dia wafat, meninggal, berubah, kayak seger dan berseri-seri. Bahkan sebagian mereka kayak nyambut seseorang, misalnya ini kamar, dia kayak nyambut ahlan wa sahlan, kalau orang Arab misalnya. Ahlan, ahlan wa sahlan. Siapa yang ahlan wa sahlan? Enggak ada orang datang, enggak ada orang masuk. Yaqulun wallahu alam. Tapi sebagian mengatakan dia melihat malaikatul maut datang. Dan tadi orangnya berseri-seri bangun, dan enggak biasanya hari-hari kemarin ya terkapar dan pucat. Ala kulli hal. Kondisi semacam itu yang dimaksud. Sudah enggak berharap hidup, sudah. Tinggal kematian di depannya. Adapun saat masih sakit, separah apapun itu sakit, sebelum melihat kematian seperti tadi, maka enggak boleh orang putus asa dari kehidupan. Mengharap kematian haram. Kalau masih dalam keadaan sakit, seberat apapun sakit yang dia derita. Dan berapa banyak orang sakit parah, dan bahkan keluarganya pun sudah angkat tangan putus asa, mati ini. Sebagian mereka sudah menyiapkan kafannya, sudah segala sesuatunya. Subhanallah, sehat. Sembuh, bekhair, walafiyah, hayyun yurzak. Masih bisa lari setelah itu. Tidak ada yang tahu usia orang. Nah, ala kulli hal, kalau itu saat melihat kematian yang tadi, tidak lagi mengharapkan hidup, doa ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ampuni aku, rahmati aku, dan sertakan aku ke atas sana. Adapun ketika masih sakit, maka haram hukumnya orang mengharap kematian atau putus asa dari hidupnya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa-doa ini, mengharap kepada Allah ampunannya rahmatnya dan untuk disegerakan kematiannya. Diucapkan ini dalam keadaan beliau orang yang terampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang, masih saja beliau memohon ampuni aku. Kalau itu Rasul, apalagi kita, jauh dan tidak ada bandingannya, lebih butuh untuk doa seperti ini. Begitu pula rahmat dibutuhkan oleh setiap hamba, rahmat dari Rabb-nya, dan disertakan bersama Rafiqul A'la. Rafiqul A'la yang di atas, karena Rafiq itu teman, A'la yang tinggi atau di atas, yang dimaksud untuk disertakan, disusulkan agar bersama para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin yang sudah mendahului, untuk digabungkan bersama mereka. Wa hasuna ulaika rafiqa, seperti Allah katakan. Dan mereka sebaik-baik teman. Di riwayat juga disebutkan bahwa Rasulullah minta air, maka didatangkan air bejana begitu dari beratnya kematian yang beliau hadapi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ambil itu air, kemudian beliau usapkan ke wajah beliau alaihi salatu wassalam. Sambil beliau ucapkan ini, atau di lafaz lain doa juga yang beliau ucapkan, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantu aku menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut yakni berat. Sakarat artinya beratnya kematian. Orang saat menjalani kematian berat, sakit, dan luar biasa sakitnya. Dan Allah menetapkan itu, bahwa memang itu sakit. Di dalam surat Qaf, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datang rasa sakit kematian, sakratul maut, karena dia memang berat, dan Rasulullah sendiri berat menghadapinya, bahkan paling berat dibanding umatnya semua sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagi beliau untuk lebih diangkat derajatnya, ditambah keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau doa kepada Allah, a'inni ala sakaratil maut, ringankan untukku ya Allah, bantu aku menghadapi beratnya kematian ini, agar beliau tetap sabar, kuat menjalani dan menghadapinya. Dan lebih penting dari itu juga, agar akalnya tidak kacau, tidak rusak, tetap sehat akal pikirannya walaupun berat menghadapi kematiannya, sehingga masih bisa dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah sebelum menghembus nafasnya yang terakhir, agar dia mendapat husnul khatimah, Karena kalau tidak karena bantuan Allah, kalau bukan karena bantuan Allah, menghadapi yang seberat itu orang bisa lalai. Jadi dia enggak mengucapkan kalimat tauhid ini di akhir hayatnya. Jangankan ini yang seberat itu, kadang penyakit yang lain, penyakit biasa, tapi yang tentunya berat, orang kesakitan yang lebih, akalnya bisa hilang orang. Bisa hilang artinya dia gak berpikir wajar, sudah gak berpikir waras. Yang enggak-enggak yang terucap dari lisannya. Ala kulli hal, seorang hamba butuh pertolongan dari Rabb-nya agar diberi kesabaran, kekuatan, dan akalnya masih ada sehingga bisa melafadzkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Karena makomnya memang makom berat, makom sulit, sangat dibutuhkan di situ pertolongan dan i'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ketika Rasulullah katakan warhamni dan rahmati aku, menunjukkan boleh bagi Nabi, boleh berdoa rahmat, mendoakan rahmat untuk beliau. Rasulullah sendiri berdoa untuknya, warhamni dan rahmati aku, meluruskan pendapat sebagian yang memakruhkan doa rahmat bagi Rasul SAW atau bagi para nabi secara umum, kata mereka. Gak boleh dan makruh. Kalau kamu katakan misalnya Allahummarham Rasulullah, ya Allah rahmati Rasulullah, itu gak boleh, kata mereka. Yang boleh sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, barokah, Allahumma barik ala Muhammad. Adapun rahmat, enggak boleh. Hadis ini membantah. Bagaimana enggak boleh? Rasulullah sendiri yang memohon kepada Allah, warhamni dan rahmati aku. Meminta kepada Allah rahmat sallallahu alaihi wasallam. Intinya bab dibawakan oleh Nawawi rahimahullah terkait doa seorang hamba, apa yang harus dia ucapkan saat dia menghadapi kematian, putus asa dari kehidupan yang dimaksud itu. Ini tadi doa-doa Rasul. Allahumma a'inni fi sakaratil maut, atau hawin alayya sakaratil maut, terriwayatkan begitu juga, ringankan bagiku sakaratil maut, atau bantu aku, atau tadi Allahumma gfirli warhamni wa alhikni birrafiqil a'la. Kapan itu? Sekali lagi, saat melihat kematian. Allah katakan dalam Quran, kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Sekali-kali tidak, saat nyawa kalian itu sudah sampai kerongkongan, hulqum. Wa antum hina idzin tanzurun. Dan saat itu kalian melihat langsung kematian di depan mata kamu. Nah, saat itu yang di sunahkan untuk membaca doa ini. Adapun sakit belum di sini nyawanya. Orang masih nyawanya masih di jasadnya. Ini kan jalan nyawa ditarik. Sudah sampai kerongkongannya enggak mungkin kembali lagi. Itu sudah enggak berharap kehidupan dia. Maka doa ini yang diajarkan. Adapun kamu sakit, sabar. Sabar minta kesabaran dari Allah. Mungkin kalau Allah sehatkan, Allah kasih umur, baik bagi kamu untuk berbenah diri, menambah amal soleh, pundi-pundi pahala bagimu. Kalau pernah melakukan kejelekan, ya untuk segera banyak bertobat. Orang gak tahu, belum tentu kematian itu yang terbaik bagi dia, lalu dia minta mati karena gak tahan sakit yang dia derita. Belum tentu dia mati kemudian menjadi lebih baik bagi dia. Bisa jadi itu lebih parah, lebih menyakitkan. Enggak tahu bagaimana kondisinya di kuburnya. Manusia enggak tahu, makanya haram, enggak boleh. Sabarlah dan minta kepada Allah kesembuhan, agar diberi kesehatan. Nah, lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.